Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali hadir istiqomah di majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah kita bisa terus istiqomah sampai akhir hayat dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Istiqomah itu hal yang sepele tapi paling angel. Ini betul atau betul? Judulnya kan cuman istiqomah. Istiqomah. Satu kata, tapi ini yang paling susah. Dikatakan dalam sebuah hadis, sebaik-baik amal adalah adwa muha wa inqal. Sabda Rasulullah SAW, amal yang terbaik adalah amal yang paling langgeng, paling ajek, paling continue, paling istiqomah. Amal itu yang penting itunya dulu, istiqomahnya. Wa in qal, meskipun cuman sedikit, tapi jangan dibalik ya. Kadang orang kebalik, sebaik-baik amal adalah yang sedikit, yang penting istiqomah. Salah. Sebaik-baik amal adalah yang langgeng, yang ajek, yang dawam, yang istiqomah, meskipun cuman sedikit. Artinya anjurannya adalah istiqomah dan banyak. Istiqomah dan banyak. Apalagi kalau istiqomah banyak enggak bisa, ya udah minimal istiqomah tapi sedikit. Contoh istiqomah duha 2 rakaat. Istiqomah duha 2 rakaat. Kalau bisa 8. 8 enggak bisa. Saya bisanya istiqomah baru 2 rakaat ya Allah. Ya udah 2 rakaat. 2 rakaat yang langgeng, yang ajek, yang istiqomah ini lebih utama daripada banyak rakaat yang oglangan. Ya Mas Roni tolong ekonya kurangin dikit. Banyak rakaat yang oglangan. Hari ini duha 8 rakaat. Besok duha 2 rakaat. Lusa duha 4 rakaat. Setelah lusa duha enggak ada lagi. Terusnya duha enggak ada lagi. Seminggu kemudian ingat duha 8 rakaat lagi. Setelah itu duha enggak ada lagi. Ini amal dapat pahala, tapi ini bukan amal yang terbaik. Yang terbaik itu ajek. Tiap hari ya amal duha, ya tiap hari sholat duha. Zikir, istighfar, tiap hari ya istighfar. Solawat, tiap hari ya solawat. Tasbih, tiap hari ya tasbih. Ajek. Jumlahnya itu continue sama terus. Itu lebih utama. Wa in qal, meskipun cuman sedikit. Biasanya di masa muda orang bisa istiqomah, tambah usia istiqomah hilang. Ada enggak yang begitu? Mudanya tahajud 100 rakaat. Tuanya tahajud 2 rakaat. Makanya buat yang muda-muda, amal itu lebih baik naik. Setan itu pinter. Kadang di awal itu kita diojo-ojoi sama setan. Loh, setan itu ada setan yang rodo apian. Ya setan yang rodo apian, ketoknya apik, kelihatannya bagus. Tapi ini setan pengen menjerumuskan manusia. Dah kamu hebat, kamu itu kuat. Tahajud tuh sana tiap hari 100 rakaat, gak ada yang bisa. Satu kampung tuh gak ada yang tahajudnya seperti kamu. Udah kamu 100 rakaat. Diajari suruh tahajud 100 rakaat. Sama setan gak digoda, dibiarkan tahajud 100 rakaat. Semangat. Sama orang lihat bola malam itu mungkin dia semangatnya lebih. Karena setan tahu yang satu ini kalau diajak maksiat gak bisa. Nong itu ayu lirian, gak mau dia. Haram. Gak mau. Ngerasa nih, coba kamu gunjing orang lain. Setan ngomong gitu, oh gak bisa. Busanya bahaya itu. Nah karena diajak maksiat gak bisa, sama setan dibuat ojo nganti kinggo tambah tua tambah HP. Jangan sampai semakin tua semakin bagus. Maka sama setan dijerumuskan, mudahnya disuruh to'at sebanyak-banyaknya. Tahajud 100 rokaat, tahajud 200 rokaat. Semangat. Begitu umurnya nambah 10 tahun, mulai tahajudnya males dah datang. Diskon 50%. Dari 100 jadi 50 rokaat. Tambah umur, diskon 50% lah lagi. Jadi cuman berapa itu? Dari 50 rakaat jadi tahajudnya 30 rakaat misalnya, atau 20 rakaat, atau 24 rakaat. Sehingga ketika meninggal dunia, amalnya tuh grafiknya bukan naik, tapi grafiknya tambah tuh turun. Jangan sampai kita seperti itu. Hendaknya kita nambah. Semakin hari semakin naik, semakin hari semakin bagus. Nah, itu istiqomah itu yang harus dijaga. Saya kalah istiqomahnya dengan jenengan. Kalau saya istiqomah hadir majlis Ar-Raudhah yang genah, la omahku nang kene. Rumah saya di sini. Betul kan? Saya tinggal dari atas turun ke bawah, selesai. Gitu kan ya? Kalau sampai saya enggak hadir yo kebangetan. Nah, kalau Bapak Ibu rumahnya jauh, udan-udan mangkat di sana. Ya, hujan tetap berangkat. Ini namanya istiqomah. Istiqomah. Imam masjid, nah, rumahnya di masjid, istiqomah sholat 5 waktu ya gampang. Nah, ini yang rumahnya 2 kilo, 3 kilo kok bisa rajin ke masjid. Ini istiqomah yang luar biasa. Nah, beberapa waktu yang lalu Mbah Umar Syahid atau Mbah Umar Tumbu maghrib-maghrib ada di Pacitan, tiba-tiba ngajak pendereknya untuk datang ke Solo, pengen ketemu sama saya. Jadi berangkat, saya lagi ngisi hari Senin tuh, ngisi di Tegal. Hari Minggu ngisi di Tegal. Kemudian berangkat dari Tegal saya ke Solo, gak tahu kalau Mbak Umar dari Pacitan berangkat ke Solo. Emang gak dikasih tahu. Jam 9:30 malam beliau sampai di sini. Jam 10 malam saya baru sampai di sini. Nyampe di sini ya, saya kaget kok ada Mbah Umar. Nah, ternyata ngobrol-ngobrol 3 jam sampai jam 1 malam. Beliau baru pulang. Besoknya saya utusan Pak Siswanto untuk ngasih hadiah buat Mbah Umar Syahid. Hadiahnya apa? Kursi yang saya dihadiahi teman-teman yang di sini itu, kursi yang besar tuh ya. Nah, karena Mbah Umar tuh duduk di situ kok mapan, enak gitu, maka saya bilang, "Mbah, hadiah kangge jenengan." Wah, seneng dia. "Wah, saya duduk di kursinya ratu nih," katanya. Akhirnya saya suruh ngantarkan ke sana. Beruntung tuh yang ngasih hadiah kursi itu akhirnya jadi singgasananya Mbah Umar Tumbu. Iya. Nah, disitulah teman saya Pak Siswanto. Pak Siswanto itu nanya sama Mbah Umar. Ibu-ibu coba, ini kemarin mungkin sudah dengar, tapi coba saya ulangi lagi. "Mbah, jenengan itu amalnya apa saja?" Ya, biar jadi seperti jenengan itu amalnya apa? "Kok bisa jadi Mbah Umar itu gimana caranya?" Dijawab, "Ya kersane Gusti Allah." Jadi Mbah Umar ini kersane Gusti Allah. Itu memang kehendaknya Allah. Tapi amalannya apa toh Mbah? "Lah, aku kikit cilik. Dari kecil saya ini sampai sekarang." Sekarang itu umur beliau 105 tahun. "Dari kecil sampai sekarang saya tidak pernah meninggalkan, tiap malam baca surat Yasin 41 kali. Dah, ibu-ibu mau nyoba? Bapak-bapak, istiqomah tiap malam Yasin 41 kali. Bukan Yasin, Yasin. Bukan begitu. Baca surat Yasin tiap malam 41 kali. Dari kecil sampai umur sekarang 105 tahun bisa istiqomah. Lah, itu udah wali. Emang ciri-ciri wali itu orangnya istiqomah. Dikatakan oleh para ulama, al-istiqomah afdal min alfi karomah. Bisa istiqomah itu lebih utama daripada orang yang punya 1000 jenis kekeramatan. Cukup jelas? Udah, silakan diminum minumannya. Udah nyampe situ belum? Yang depan sudah dapat susu belum? Belum, ini sini belum dapat nih. Yang depan sini belum dapat. Nah, ini Beb Muhammad Fadl. Sebelum saya lanjutkan kajian Riyadhus Shalihinnya, silakan yang minum diminum dulu. Silakan Mahir sini, Mahir. Tah, sini. Ya. Nah, sebagian di bawah ya. Sebelum apa namanya dilanjutkan kajian Riyadhus Shalihinnya, saya mau nanya ini, dikasih model panggung kecil gini pantas atau enggak pantas? Mungkin ini solusi yang paling pas ya. Duduk di kursi salah, ngadep juga kesel, enggak enak gitu. Kalau ngadep juga kurang enak. Kalau duduk gini kan kelihatannya itu cuman beda dikit, tinggi dikit. Bisa kelihatan tuh? Insyaallah bisa ya. Nah, sebelum dilanjutkan Riyadhus Shalihinnya, ini ada adik-adik kita, biar nyumbang satu kostidah dulu sambil jenengan minum ya. Insyaallah ini kan legi jadi biar manis. Ya Habibana Ali, Shaynillah, ya Imam Ibn al-Imam, ya Habibana Ali, Shaynillah, Shaynillah, ya Imam, Imam, Shaynillah, Shaynillah, أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام بدر التمام مثل حسنها ما رأينا في العراقين وشام عيني وشام يا حبيبنا. فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا كالجسام حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابن الإمام شايل الله شايل الله وكرم الأرواح المختار عنا من صلاة وسلام دين وسلام يا حبيبنا. ibni al-imam shailillah ya habibana ani shailillah ya imam ibni al-imam shailillah ya habibana Ya, kita akan lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin. Kemarin sampai pada kalimat Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil iftikar. Kemarin kita bahas zuhud. Ya, bahas bab zuhud. Masih ingat tentang zuhud? Nah, ini kita sudah termasuk orang zuhud atau belum? Belum. Jadi kata-kata zuhud ini pangkatnya tinggi atau sangat tinggi? Sangat tinggi. Pertanyaan, bagaimana orang-orang soleh terdahulu kok bisa zuhud terhadap dunia? Dunia itu artinya segala sesuatu yang membuat lalai dari Allah itu adalah dunia. Anak kok buat lupa kepada Allah, berarti anak ini adalah dunia. Suami membuat lupa kepada Allah, berarti suami ini adalah dunia. Istri membuat lupa kepada Allah, berarti istri ini adalah dunia. Teman membuat lupa kepada Allah, berarti teman ini adalah dunia. Pekerjaan membuat lupa kepada Allah, berarti pekerjaan itu adalah dunia. Harta membuat lupa kepada Allah, berarti harta itu adalah dunia. Pangkat, jabatan, kedudukan membuat lupa kepada Allah, maka pangkat, jabatan, kedudukan itu adalah dunia. Kekayaan membuat lupa kepada Allah, berarti kekayaan itu adalah dunia. Kemiskinan membuat lupa kepada Allah, berarti kemiskinan itu adalah dunia. Jadi dunia itu bukan cuma harta, bukan cuma kaya, miskin juga jadi dunia kalau membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang zuhud, dia bisa menjadikan hatinya itu selalu ingat kepada Allah sehingga dia tidak butuh lagi kepada dunia. Bingung. Contoh. Boleh nanya enggak? Boleh. Jenengan bawa bangkai tikus mau enggak? Bawa bangkai tikus mau enggak? Enggak mau. Gembol pempes isinya kotoran anak mau enggak? Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Jenengan ngeloni mayit 5 hari mau enggak? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Takut, bau, kotor, jijik. Betul. Karena jenengan, saya, kita tahu ini kotor, ini jijik, ini menakutkan. Maka kita tinggalkan. Nah, orang-orang soleh wali itu ngerti yang namanya dunia itu ya mirip begitu. Kotor, jijik, menakutkan, mengerikan, gilani. Makanya mereka meninggalkan. Gak butuh. Kotor kok. Makanya orang-orang soleh gumun lihat kita, lho kok yo gelem jenenge apa itu? Bangkai tikus. Bangkai tikus kok dibuat rebutan. jabatan-jabatan nih loh, jabatan-jabatan itu buat para wali, kalau itu bukan karena Allah, kalau itu buat lupa kepada Allah, semua jabatan, semua pekerjaan, semua pangkat, semua harta itu lebih buruk daripada bangkai tikus. Kok herannya diperebutkan manusia? Maka wali yo gede-gede menungso-menungso, kok bodoh nih rairam. Betul lah, betul. Misal saya, misal bapak, misal ibu, lihat ada satu orang ngambungi bangkai tikus, itu jenengan bilang orang gila atau normal? Gila. Nah, lah yang ngambungi bangkai tikus tiap hari itu ya kita-kita ini. Yang ngambungi bangkai tikus tiap hari adalah kita-kita ini. Makanya menurut orang soleh, kita-kita ini orang gila. Lah sebaliknya kadang kita menganggap orang soleh yang gila. Wong urip kok sholat tok, wong urip kok zikir tok, wong urip kok ngaji tok. Hidup kok cuman zikir, sholat, ngaji, pengajian, zikir, sholat, ngaji, pengajian. Lah kok blas tidak tertarik pada duit, enggak tertarik pada jabatan, enggak tertarik pada kedudukan. Ki wong iki kan genah ketok iki mesti iki. Rodok senewen. Kadang orang yang seperti itu dianggap senek. Senewan oleh sebagian orang. Jadi ya sama saja, orang-orang ahli dunia melihat para wali itu seakan-akan orang yang gila. Para wali juga melihat ahli dunia ini orang-orang yang tidak waras. Dan sebetulnya yang gak waras yang mana? Ya kita ini. Sampai di sini bisa rodok paham toh? Nah begini, pilih mana? Berangkat sampai akhirat hitung-hitungannya gampang atau sampai akhirat hitung-hitungannya ruwet? Gampang. Pengen dikubur ditanyai cuman sebentar atau dikubur nanyanya lama? Pengen diinterogasi cepat atau diinterogasi yang super lama? Cepat, betul. Nah, lamanya pertanyaan, lamanya interogasi, lamanya nanti soal tergantung banyaknya yang kita bawa. Kalau kita bawa dunia ini banyak, ya otomatis pertanyaannya juga banyak. Kalau bawanya dikit, otomatis pertanyaannya juga sedikit. Begitu kan? Nah kalau orang yang waras kira-kira mau berangkat ke akhirat, nanti diinterogasi sama malaikat sebelum diinterogasi Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab, maka kira-kira pilih mana? Pilih bawa yang banyak atau enggak bawa sama sekali? Bukan amal loh ini ya, dunia. Pilih bawa dunia yang banyak atau pilih enggak bawa sama sekali? Pilih enggak bawa sama sekali. Lah kenapa jenengan tiap hari kok ngejar-ngejar dunia? Sudah tahu kalau dibawa nanti buat repot kok justru dicari. Udah tahu dibawa buat repot kok justru dikumpulkan. Udah tahu dibawa buat repot kok justru rela mati demi yang demikian. Aneh atau enggak aneh? Aneh, berarti kita ini waras atau enggak waras? Jangan tersinggung, yuk kita ngelek-elek diri sendiri biar sadar. Kita ini belum waras. Lah yang sudah waras itu orang-orang soleh, ngerti. Alah, mung duit. Udah coba bahasanya, cuman duit kok. Alah, mung jabatan, cuman jabatan. Apa topol? Presiden, apalagi gubernur, bupati, anggota dewan, ya kan? Jabatan. Tokoh di masyarakat. Cuman jabatan. Nama jabatan tuh gonta-ganti. Iya, kalau bisa selesai, kadang belum selesai juga masuk dalam bui. Kan begitu? Kadang sudah selesai selamat, rampungnya enggak selamat. Betul atau betul? Duit dicari, tiwas kesel dari pagi sampai sore, yo sok luput. Sok luput atau kerep luput? Nah, terkadang gak dapat atau sering gak dapat, sering meleset kan. Ya tiwas subuh, Allah Allah, ayam belum berkokok sebelum azan subuh, udah semangat pergi ke pasar, ya kan, pergi ke pasar, bagus semangatnya. Udah nunggu di toko sampai sore, entu emung tulung puluh hewu nanya, itu rekoso atau gak rekoso? Rekoso. Nah ini orang-orang soleh gak mau seperti ini. Ini manusia-manusia yang rugi. Makanya mereka zuhud terhadap dunia. Mah, aku mah. Jadi zuhud ini mau enggak mau. Mereka digrojok rezeki sama Allah, tapi enggak mau, mereka enggak butuh. Sehingga dunia cuma ada di tangan beliau-beliau itu. La tulhihim tijaratun, yang namanya berdagang itu tidak membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah terus bagaimana? Ya, kalau emang namanya jual sayur mayur di pasar, ya berangkatnya sebelum subuh wajar, gitu kan? Nah, ini orang yang udah zuhud, sebelum subuh dia akan ke pasar, tapi dia ngomong, aku ra paten karo pasar. Ora entuk duit ya ora apa-apa, tapi ojo nganti aku ora tahajud. Allahu Akbar. Tahajud dulu dia. Melek malam tuh dia gunakan tahajud dulu. Temennya ngasih tahu, kamu nanti kalau kesiangan gak ada yang mau beli loh. Deh, lebih baik gak ada yang beli daripada saya ketinggalan tahajud. Ini zuhud. Allahu Akbar, tahajud. Kemudian setelah itu dia berangkat ke pasar, dagang. Azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini rame-ramenya pasar. Dia ngomong, gak ada yang mau beli, pembeli diserobot orang lain gak jadi masalah. Tapi ini waktunya sholat subuh. Allahu Akbar, sholat subuh, cari jamaah dia, sholat berjamaah. Ini yang namanya zuhud. Jadi orang zuhud itu bukan berarti duduk di rumah cuman pikiran, tidak. Kadang orangnya duduk di sini pikiran, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sesuai untuk duit piro ya, subhanallah. Ini namanya bukan zuhud, ini namanya mikir dunia, mikir duit. Oh, dalam zikirnya aja yang dipikir duit. Apalagi dalam tidak zikirnya, lawang ingatnya sama Allah aja sambil mikir duit, ya kalau enggak ingat bagaimana? Ini namanya bukan zuhud. Jadi zuhud bisa meninggalkan dunia dari dalam hati. Kurang lebih seperti itu. Saya mau kasih contoh cerita. Ingat sahabat yang namanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda, ada tamu pergi ke rumahnya Abu Darda. Tamu itu bukan orang Solo berkunjung ke Solo, itu bukan tamu itu. Dalam istilah syariat yang namanya tamu dhaif itu orang yang dari luar kota, masafah qasr, perjalanan qasr 82 kilo lebih datang ke rumah kita. Itu namanya tamu yang hakiki, yang punya hak sampai 3 hari. Wajib yang punya rumah jamu sampai 3 hari. Jadi kalau ada tamu ke rumah kita, kita mau nerima tamu, tamu itu 3 hari obo sate boleh. Kamu sarapan pengen apa? Sate. Makan siang pengen apa? Daging bakar. Makan malam pengen apa? Pizza. Itu kita sebagai tuan rumah ya kudu kalau punya harus menyiapkan demi menghormati tamu. Tapi tamu yang baik yang tidak seperti itu. Ini kan tamu yang rada gragas gitu. Masa kok obo A B C D ya. Tapi sebagai baiknya mukmin yang baik, ya tamunya yang geragas tetap dilayani. Ini ada berapa tamu berkunjung ke rumah Abu Darda di malam yang dingin, nginep di sana. Nah, nginep di sana, malam yang dingin luar biasa di tanah Arab. Jenengan kalau pas umroh, insya Allah nanti dikasih Allah rezeki bisa umroh. Kalau pas kena musim dingin di Madinah Al-Munawwarah, musim dingin, itu dinginnya luar biasa. Keluar kalau enggak pakai selimut yang rodok kandel, jaket atau pakai apa namanya, kain yang agak kandel, itu kena angin mak pleng, seperti di kampung es. Plok tapi es. Nempel sih, plok, lama gitu ya. Plok gitu. Rasanya enggak enak, sampai bisa keluar darah dari hidung. Saking dinginnya. Nah, di masa itu, di rumah Abu Darda, tiga orang kalau enggak salah, bertamu ke rumah Abu Darda, tidur tidak dikasih selimut. Tidur enggak dikasih selimut. Akhirnya satu dengan yang lain ngomong, kamu mbok marani Abu Darda minta selimut. Kita ini kan tamu, boleh minta. Minta selimut, ini enggak minta selimut kita bisa mati kedinginan, ini dinginnya luar biasa. Yang satu ngomong, udah enggak usah, enggak enak, maksud kita udah numpang tidur di sini masih minta-minta selimut. Oh, enggak apa-apa, kan tamu punya hak sampai 3 hari minta. Karena dipaksa sama teman-temannya nih, salah satu beranikan diri. Nah, kebetulan berjalan ke arah kamar Abu Darda. Kebetulan kamarnya itu tidak ditutup. Bukan tidak ada pintunya, cuma pakai kain, enggak ditutup. Kelihatan Abu Darda lagi tidur, ya, tiduran, di sampingnya ada istrinya gitu. Kemudian mengucapkan salam dijawab, "Ya, ada apa? Apa yang bisa saya bantu?" Kalian berdua tidur enggak pakai selimut? Nanya nih tamunya. tidur enggak pakai selimut? Enggak pakai. Ya begini nih. Loh gitu. Jadi selimut ada enggak? Enggak ada selimut. Kami enggak punya selimut, mohon maaf. Oh, ini kok rumah kok kosong semua? Perabotannya di mana? Nanya kita mau nih iseng gitu ya. Rumah ini kok kosong seperti majlis Ar-Raudhah, enggak ada perabotannya di mana ini? Ya, perabotannya di mana kosong? Dijawab sama Abu Darda. Oh, ada. Saya punya perabotan banyak. Cuman saya kirim ke rumah saya yang satu lagi. Oh, gitu iya. Di mana rumahnya? Di atas gunung. Di atas gunung. Iya, oh cakep rumah saya di atas gunung. Nah, jalan ke sana itu kan jalannya terjal. Jalannya terjal berbatu. Kalau nanti waktu saya pindah boyongan bawa kaboten gludung tambah mati. Oh gitu iya. Jadi mulai sekarang saya cicil. Ya, saya cicil dari sekarang saya kirim satu-satu. Kursinya saya kirim. Dipannya saya kirim, selimutnya saya kirim. Saya kalau punya barang saya kirim satu-satu. Jadi nanti waktu kalau waktunya saya pindah boyongan udah cukup saya jalan kaki enggak usah bawa apa-apa. Di sana udah cuma Pak semua. Oh gitu iya. Lah di mana tuh rumahmu itu? Saudaraku, yang saya maksud rumah di sana itu di surga. Hah? Iya. Terus saya kalau punya barang saya kirimkan ke surga. Maksudnya saya sedekahkan. Saya sedekahkan. Ya ini loh namanya orang zuhud. Bukan enggak punya, punya. Punya petek non te ono. Tek non te ono. Saged ngaten napa mboten saged? Kalau yang sekarang lain ada. Cukup kumpulno, cukup kumpulno, cukup kumpulno. Ojo nganti entek sebab yang entek ora ono. Takut, takut untuk nyimpen buat dirinya sendiri. Sekarang saya mau nanya. Kira-kira kalau kita punya ilmu. Ilmu, kita punya jabatan. Punya jabatan, punya kekayaan. Miskin enggak punya ilmu, enggak punya jabatan, enggak punya kekayaan, tapi kan punya tenaga tuh. Punya tenaga. Semua ini kita gunakan untuk celengan di akhirat. Mestinya senang atau enggak senang? Contoh punya tenaga, bantu ngepel majelis Ar-Raudhah. Ini teman yang bantu ngepel. Punya tenaga, bantu gelar tikar dan karpet. Bantu kan? Ini dia mengirimkan tenaganya nanti untuk di kuburan, nanti untuk di akhirat. Ada yang punya duit, ngirim karpet ke majelis misalnya, dipakai sama jenengan-jenengan nih. Ini duitnya dia tadi yang tadinya di rumah disimpan, di rumah disimpan, dikirim jadi karpet. Uangnya kan kurang, uangnya kurang, karpetnya enggak jadi punyanya dia kan kelihatannya. Kelihatannya jadi milik orang banyak. Justru yang jadi punya dia yang dikirim ini. Kenapa begitu dikirim belum didudukin itu udah langsung transfer ke rumah yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tring! Tiba-tiba udah karpet surgawi. Paham enggak? Paham enggak? Nah, berarti kalau orang yang cerdas pilih nyimpen atau pilih transfer ke akhirat? Pilih nyimpen atau transfer ke akhirat? Transfer ke akhirat. Makanya orang soleh tidak mau banyak-banyak tidur. Tidur itu sama saja nyimpen tenaga. Mereka pilih tenaganya ditransfer ke akhirat. Mereka gunakan tenaganya untuk Allahu Akbar. Tenaganya untuk baca Al-Quran. Tenaganya untuk dzikir. Nafasnya ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain tenaganya dipakai saya mau istirahat. Istirahat nih. Loh, kelihatannya kan istirahat. Saya enggak ngomong duit tuh ya. Saya enggak ngomong harta. Ngomong harta enggak ini? Enggak kan? Ngomong apa? Tenaga. Yang punya ilmu cuman diem. Saya ilmunya hanya untuk dirinya sendiri disimpan. Orang yang soleh gak mau, dia tebarkan ilmunya, sampaikan ke orang lain, ajarkan. Mungkin ketemu sama orang itu gak mau ngomong yang gak ada manfaatnya. Duduk sama orang yang diomongkan ya ilmu. Terus kenapa? Ini saya lagi ngirim ilmu saya ke akhirat transfer nih. Saya buat tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, zuhud itu begini. Yang namanya zuhud menggunakan semua yang diberikan Allah untuk akhirat dan tidak butuh kepada semuanya itu dalam diri yang gak ada sama sekali. Kira-kira pengen bisa begitu enggak? Nah, kira-kira kita bisa atau enggak bisa? Bisa. Masalahnya itu mau membiasakan atau tidak. Ya, mau membiasakan atau tidak. Nanya sama ibu-ibu, boleh Bu? Ibu kalau dagang pilih rugi atau untung? Pilih rugi atau untung? Sekarang saya mau nanya, hidup jenengan ini perdagangan atau tidak? Tijaratan lan tabur. Namanya hidup dengan Allah itu perdagangan yang tidak mungkin rugi. Detik demi detik kita tuh, kita sebetulnya berdagang dengan Allah, jual beli. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, enggak punya diri lagi, saya enggak punya diri, semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah, sudah dibeli sama Allah, dijak dagang sama Allah. Kalau detik demi detik kamu gunakan takwa kepadaku, taat kepadaku, amal soleh kepadaku, ibadah kepadaku, kamu saya ganti surga. Pertanyaan, detik demi detik adalah perdagangan. Jenengan ibu-ibu pilih rugi atau untung? Untung. Jadi kalau satu hari nonton TV 5 jam itu rugi atau untung? Rugi atau untung? Kalau bapak-bapak duduk ngelamun 2 jam ngerokok, rugi atau untung? Nah, terus kalau ibu rugi, bapak rugi, yang untung siapa? Setan merasa beruntung ya, karena dapat bolo banyak, nanti di akhirat di neraka dapat bolo banyak. Lah orang soleh enggak mau begitu, hidup itu perdagangan. Makanya mereka detik demi detik itu enggak mau rugi, sebab modalnya orang hidup adalah umur. Modalnya orang hidup adalah usia. Bapak enggak tahu bakal sampai berapa tahun hidupnya, ibu enggak tahu berapa tahun hidupnya, saya enggak tahu berapa tahun hidup saya. Saya udah banyak rugi, moh rugi meneh. Dan begitu. Bapak juga harus punya prinsip begitu. Sekian lama saya udah banyak merugi, saya tidak mau rugi lah lagi. Ibu juga mikir begitu. Sekian tahun saya udah rugi, saya enggak mau rugi lah lagi. Makanya Allah katakan, wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh demi perjalanan waktu, manusia itu dalam keadaan rugi. Rugi, lewang satu detik bisa dikasih surga, nah kok detik-detik dibuang sia-sia, kan rugi. Nah makanya kita jangan sampai rugi. Mari kita mulai hitung-hitungan akhirat sekarang. Orang soleh dulu kalau kedatangan tamu ditanya dulu, kalau tamunya itu orang kaya, gawa duit apa orang, nah orang kon mulih. Jenengan mungkin delok ini orang soleh ini moto duiten gitu ya? Enggak moto duiten. Dia punya teman-teman yang enggak mampu. Dia punya teman-teman yang terlibat hutang. Lah ini orang kaya ini pelitnya luar biasa. Datang ke tempatnya orang soleh minta doa, minta petunjuk, minta nasihat. Lah orang solehnya mau ngadep Allah zikir. Tiap detik dia zikir ini pahalanya luar biasa. Dia dapat kekayaan surgawi yang luar biasa. Mau dihabiskan sama orang kaya ini kan ngedepe de'e tok telung jam. Terus tidak ada orang kaya itu tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang-orang yang fuqara wal masakin, untuk orang-orang yang membutuhkan. Makanya orang soleh mengatakan, kalau dia tidak mau mengorbankan dunianya untuk kami, maka kami juga tidak mau mengorbankan akhirat kami untuk dunia, untuk dia. Jangan disamakan dengan orang-orang yang modus-modus begitu. Lain, paham kan maksudnya? Waktunya orang soleh itu sangat berharga. Jadi beliau-beliau dijaga, dilihat. Oh, ini tamunya orangnya baik. Memang yang dicari Allah. Datang itu minta nasihat, jadi temoni. Kan ada yang datang sekedar, yai, ustaz, saya ini kemarin jual sapi, kok rugi 5 juta ustaz. Nah ini kan model ruwet ini. Masa waktunya orang soleh sholat duha, waktunya orang soleh ini maghrib sampai isya zikir, kan ngedepi urusan sapi. Ini mending-mending dikasih 10%. 10% aja enggak. Lapornya laporan kerugian. Kalau rugi lapor, kalau untung enggak lah, enggak lapor. Lah ngedepi yang model begini kan buat orang soleh rugi. Mereka enggak mau. Mereka jaga betul waktunya. Lah, jenengan, saya, kita, yuk kita mulai hitung-hitungan gitu loh. Hitung-hitungan akhirat. Waktu saya ini untuk akhirat, jadi harus saya jaga baik. Baik, contoh Jumat malam Sabtu, wo ana kondangan neng di, ono acara neng di, ono siaran langsung sepak bola neng di, Jumat malam setu akhiratku ngaji neng rawuh, ojo nganti rugi. Saged mboten? Allah. Ah, tergantung sing ngundang. Ya enggak? Betul-betul. Rebo malam Kemis, saya biasa hadir di Masjid Ahbabul Mustafa, tempatnya Beb Sembok sing ngundang presiden, sing ngundang pejabat. Rebo malam setu klirune sing rebo malam Kemis, klirune sing ngundang. Klirune sing ngundang. Ki jatahku ngadep ning gene Habib, sing ngaji ning kono, akhiratku ning kono. Selesai. Orang yang seperti ini namanya jenderal-jenderal akhirat. Nah, udah nyata untungnya besar, kok mau diserahkan pada untung-untung yang enggak cetol. Paham maksudnya? Nah, orang-orang soleh itu tidak mau sama dunia, ya gara-gara begitu tuh. Dunia ini tempatnya ruwet, dunia ini semrawut, dunia ini buat orang bermusuhan. Bu, boleh nanya enggak, Bu? Jenengan dapat warisan rumah satu. Diruweti sama dulur tiga. Dulur tiga itu minta rumah itu biar jadi rumahnya dulur tiga itu. Kira-kira apa yang jenengan lakukan? Alah. PN gitu. Betul. Benar. Kalau benar itu muridnya Habib Novel, betul. PN mas. Mas, dunia ini enggak penting, rapaten PN. Tapi jangan aku rapaten PN. Podoai. Itu namanya memberikan dengan anyel, dengan pegel, dengan benci. Tapi kalau yang baik kan enggak. Ya Allah, masa cuma gara-gara apa namanya? Rumah kok sampai dulur-dulur saya mau musuhi saya. Ya wis, nih rumah ini ambil saja, rumah ini ambil saja, terus dulure ditungak tungak gini, jenderal akhirat gak butuh. Zuhud itu kurang lebih begitu, karena zuhud itu artinya sangat luas. Intinya pokoknya dunia gak masuk ke sini. Ya jelas gak masuk ke sini, ngomah harga 3 miliar PN mas, kan luar biasa. Ini kan luar biasa. Ini namanya zuhud dunia gak masuk ke dalam hati. Lah, fazahaduhum fi hadhihi ad-dar. Mereka dijadikan zuhud terhadap dunia ini. Enggak mau. Wa syaghalahum bi muraqabati wa idamatil iftikar, sehingga setiap detik mereka itu yang dipikirkan bagaimana ya pandangan Allah terhadap saya. Bu, boleh nanya lagi, Bu? Bapak coba perhatikan jawaban ibu-ibu ya, Pak ya. Iya. Ibu pengen dipandang cantik sama suami atau tidak? Ibu pengen dipandang cantik sama suami enggak? Pengen? Palsu. Pak, kalau saya bilang jawaban ibu-ibu tadi palsu, betul atau betul, Pak? Katanya ibu pengen dipandang cantik sama suami, tapi enggak pernah dandan untuk suami. Betul atau betul? Ya, di rumah ketemu suami, ibu tidak takut dilihat belean, enggak takut. Dilihat suami ngiler, enggak takut. Di hadapan suami mambu, kecut, enggak tak? Enggak takut, enggak ada malu, enggak ada izin sama sekali. Gitu kan? Tapi coba kalau ditemoni Pak Lurah belean, ibu kira-kira malu atau enggak malu? Mau ketemu Pak Lurah suruh ngentas kedap ya Pak Lurah, jangan ngambutan sekedap. Masyaallah, cuci muka pakai bedak sana sini. Bengesan. Pakai kudung pilih ini, wah lurah mau tampil cantik biar ketokan seger di hadapan Pak Lurah atau bapak-bapak yang lain atau ibu-ibu temennya yang lain. Betul atau betul? Kok betulnya? Semangat banget. Betul. Jadi itu loh manusia. Kalau sadar diteliti sama seseorang yang dia hargai, maka dia akan berpenampilan yang tidak membuat dia malu di hadapan orang tersebut. Betul begitu? Ya. Sekarang tiap detik Allah lihat kita enggak? Lihat enggak? Terus sudah bisa kroso belum dilihat Allah? Belum kan? Belum bisa kroso toh? Nah, terus Allah tuh yang paling pokok lihat apa kita? Lihat hati. Betul enggak? Lihat hati. Nah, terus hati kita ada rumahnya, ada mobilnya, ada macam-macam gitu. Kira-kira ngisin-ngisinin enggak ini? Kotor atau enggak kotor nih? Kotor. Hatinya ada musuh sama orang, ada benci, ada iri, ada dengki, ada ujub, ada sum'ah, ada riak dan lain sebagainya. Kira-kira memalukan enggak? Memalukan toh? Nah, orang yang soleh itu tiap detik bisa merasa saya dilihat Allah istin aku yang kaya ngono. Makanya dia tinggalkan semua yang membuat dia malu di hadapan Allah tiap detik. Lah kira-kira kita dalam setahun sekali yang bisa kroso diawasi Allah senganti isin itu seumur hidup pernah berapa kali? Sampai istin itu, ya Allah, aku kok ingin elek, ya Allah, Gusti, ya Allah. Malu, betul-betul malu, seperti ditelanjangi di depan orang banyak. Udah pernah belum? Jangan ngaku-ngaku. Coba diiling-iling, udah pernah belum? Belum kan? Belum. Nah, makanya jangan ngaku-ngaku, saya udah sampai pangkat muraqabah. Muraqabah ini, maqam adzim, derajat tinggi. Bisa betul-betul kroso diawasi Allah. Makanya kemarin saya katakan kan Jumat yang lalu, udah gak usah muluk-muluk merasa diawasi Allah. Ini loh Allah udah bilang malaikat di kanan di kiri ada malaikat raqib atid. Udah bisa kroso dikawal malaikat belum? Sepertinya kan cuma didongengi. Ada malaikat SD malaikat pencatat amal kebajikan, namanya siapa? Raqib. Malaikat pencatat amal keburukan, namanya siapa? Atid. Selesai. Sampai kita besar gak pernah gagas malaikat itu, gak pernah memperhatikan malaikat tersebut, seakan-akan malaikat ini gak ada. Betul atau betul? Lah berarti kita ini termasuk orang sadar atau orang ngelindur? Hah? Jalan kemana-mana dikawal malaikat, malaikatnya nyata, terus kita gak cross off blood. Ini kira kita sadar atau ngelindur, ngelamun, mabuk? Oh, mabuk. Lah mendemnya gara-gara apa nih? Mabuk tanpa khamr, tapi mabuknya dengan apa? Ya mabuknya dengan dunia, ya kan? Mabuk dengan acara televisi, mabuk dengan ini, mabuk dengan sampai yang paling dekat dengan kita, di samping kita 24 jam itu kita tidak bisa merasakan. Nah, orang-orang soleh enggak begitu, bisa kroso. Nih ada Raqib, nih ada Atid. Makanya sampai Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam sejarah dikatakan beliau tidak pernah mandi tanpa busana. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau mandi tetap lengkap dengan pakaiannya. Jangan tanya lah terus piye? Njenengan belum praktek kok. Ya coba dipraktekin nanti kan tahu piyenya bagaimana. Lengkap seperti itu. Nah, terus kalau kembroh begitu apa enggak masuk angin? Lah nyatane ya ora. Ya. Banyak kan orang Jawa dulu itu kalau mandi masih kembenan terus gitu kan. Betul kan? Seperti itu gebiar-gebiur itu kan mandi tetap seperti itu. Sina Utsman bin Affan karena malu dilihat malaikat. Malu dilihat malaikat. Beliau itu sampai muraqabahnya tetap pakai baju. Nah kalau kita sekarang di kamar sendiri merasa gak ada yang lihat, ucul-ucul. Betul gak? Padahal ono jin sengintip kok yorai isin. Jin yang intip, jin lihat. Kalau enggak baca doa Bismillahirrahmanirrahim, enggak baca begitu, jinnya langsung kelihatan sama jin. Nah kalau jin lihat terus seneng kan bahaya. Jenengan ngapunten tidur dikumpuli jin terus pripun? Gila apa mboten gila? Itu dilihati sama jin, dilihat. Dan disuruh jangan sampai kelihatan sama malaikat, jangan sampai kelihatan sama jin. Adabnya ulama itu sampai seperti itu. Ngapunten. Karena malunya sampai-sampai orang-orang soleh itu tidak pernah melihat, ngapunten nggih saya ngomong begini, tidak pernah melihat alat vitalnya sendiri, apalagi alat vitalnya orang lain. Beliau-beliau mengatakan an-nazar, memandang alat vitalnya sendiri yukasil ghalab, membuat hati menjadi beku, membuat hati jadi kotor, membuat hati jadi kaku. Udah bisa begitu? Ini kok semua pada atas diem semua, kenapa ini? Aduh ya, aduh ya, pangkatnya wali-wali sama kita jauh kan? Jauh. Makanya kalau ada orang yang seperti wali-wali itu kita muliakan, ya pantas toh. Memang itu kan manusia langka, manusia yang luar biasa, pantas kalau kita memuliakan beliau-beliau tersebut. Wa idamatil iftikar, orang yang zuhud itu akan merokobah dan terus dia merenungkan tentang akhirat, merenungkan tentang Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merenungkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lah kita dari mulai pagi tadi sampai sekarang merenung akhirat itu berapa persen? Merenung loh, duduk diem merenung. Ya Allah. Ya, yang sesok mati terus piye ya kira-kira? Saya nanya, kalau jenengan besok meninggal dunia, kira-kira malam ini apa yang akan jenengan lakukan? Pengumuman, saya Izrail alaihissalam diberikan izin untuk memberitahukan kepada segenap warga Andong Boyolali. Besok pagi 100 orang di antara kalian akan dicabut nyawanya secara serempak. Misal, jangan takut. Cuman misal. Saya mau nanya, ini malaikat Izrail yang umumkan, kira-kira malam ini sampai besok pagi seluruh warga Andong itu yang dilakukan apa? Masih mikir duitnya? Masih mikir simpenannya? Masih mikir sawahnya? Masih mikir tokonya? Dikasih tahu, "Mas, tokomu cek bukaan urung mbok kunci." "Ben, aku ora gelem mikir, iki sesuk 100 sing mati aja-aja aku." Betul tak betul? Yang dipikir apa? Di Quran. Tanya Qurannya di mana? Ratau moco soalnya. Ini si Mas tadi lo ya. Mulai cari Al-Qurannya, tasbih mulai dicari, tasbihnya. Duduk mulai pakai sarung. Enggak pernah pakai sarung, golek sarung. Sarungan dah. Subhanallah. Begitu besok enggak mati, alhamdulillah ra mati aku, lolos. Terus lali meneh. Lupa lagi. Nah kalau orang-orang soleh gak begitu, tiap detik itu bisa mikir, kalau saya mati gimana? Pikirannya tuh gitu loh. Ya, bisa terus mikir. Nah kalau kita mikirnya kan kalau pas kepepet, betul. Kepepet, loro, parah, mikir, wah meh mati aku. Ya, kepepet gak punya duit, utang banyak, mulai mikir, Gusti ya Allah, rezeki saya kok serut, kenapa ya Allah, mulai ingat Allah nih. Jadi mikirnya kalau memang kepepet, makanya kebanyakan manusia itu dipepet-pepet sama Allah. Kenapa? Kalau enggak dipepet kan enggak pernah mikir Allah. Jadi orang-orang yang sering kepepet nih mergo enggak pernah mikir Allah kebanyakan. Ayo ngaku. Kita-kita ini kalau pas kepepet ingat Allah atau enggak ingat Allah? Ingat kan ya? Berarti enaknya dipepetkan atau enggak dipepetkan? Nah kalau enggak dipepet kan enggak ingat. Makanya jangan sampai nunggu dipepetkan sama Allah. Mulai sekarang kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas? Nah. Ini Mas Eto ada di sini enggak, Mas Eto? Mas Eto. Mas Roni, LCD proyektornya tolong disiapkan Mas Roni. Ya. Mas Eto sudah siap? 90% atau? Ah, sudah. Siap, oke. Okay. Ini tolong Mas itu maju ke depan sini. Santai ya, santai. Sini sebelah saya. Tuk. Ini mahir ke situ. Tuk. Cukup tempatnya. Sini Mas itu sini. Ya. Biar kelihatan. Ini Mas itu ini status sarjana Mas ya? Belum. Mahasiswa. Tahap akhir ya. Mahasiswa tahap akhir ini. Di UNS. Di fakultasnya Teknik Arsitektur Bangunan Ar-Raudhah ini 3 lantai. Dulu yang gambar di antaranya beliau. Nah kemarin kalau jenengan lihat gambar yang indah itu ya, untuk Ar-Raudhah yang belakang yang akan kita bangun, yang gambar orangnya ini nih. Nah malam hari ini, semalam ya, semalam dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi kurang lebih saya duduk dengan beliau, otak-otak gambarnya disesuaikan dengan ukuran detil tanah aslinya, ukuran tanah aslinya. Kita otak-atik gitu. Kira-kira kalau ibu-ibu itu nanti kan ruangannya saya buat nanti di lantai atas, di sana di lantai atas. Naiknya dari mana tangganya? Ya, terus kira-kira bagaimana kamar mandi itu ada di mana? Setting semuanya bentuknya seperti apa? Dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi belum selesai. Terus beliau pulang tadi, lanjutkan kegiatannya, dilanjutkan di rumah. Malam ini udah 90% mungkin kelar. Insya Allah biar ditunjukkan sama jenengan semua. Mau lihat? Mau. Nah, nanti kalau mau gambar rumah panggil saja ini. Nah, ini termasuk yang punya ilmu, terus ilmunya ditransfer untuk surga. Jadi sepanjang bangunan ini dipakai, insya Allah pahalanya dapat terus. Ya, sepanjang nanti bangunan yang akan di sana itu dipakai, pahalanya juga terus ngalir dapat. Urek atau enggak urek? Modal menggambar. Ganjaran di bek kabeh. Itulah nilainya ilmu, ya. Nanti akan dijelaskan. Sebelum Mas itu menjelaskan, biar disiapkan dulu proyektornya. Habib Muhammad sudah ada di sini. Beliau akan menyampaikan yang akan disampaikan. Entah yang disampaikan apa, tapi saya sampaikan kabar gembira. Baru saja beliau ini mendapatkan kebahagiaan status berubah dari Mas menjadi Bapak. Ya, dulu Mas Muhammad, sekarang jadi Bapak Muhammad. Beliau barusan dapat anak laki, anak pertama, dikasih nama Ali. Ali bin Muhammad bin Hussein. Ya, semoga anaknya jadi anak yang soleh, yang bisa membahagiakan orang tua dan leluhurnya serta masyarakat Nabi Muhammad SAW dunia hingga akhirah. Amin Allahumma amin. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sebetulnya ilmu yang kita dengarkan tadi sudah cukup luar biasa. Yang jelas insyaallah mudah-mudahan kita besok mulai belajar zuhud. Cuma tak delok-delok roto angel nih zuhud ini. Jadi kalau ada masuk surga tanpa zuhud tetap bisa ya Pepe. Ya insya Allah kita semuanya bisa jadi orang yang zuhud. Sebenarnya zuhud itu susahnya kita itu meletakkan dunia hanya di tangan, bukan ada di hati. Jadi dunianya itu cuma di tangan, gak masuk dalam hati. Dunia di tangan itu sebagaimana yang sudah sering dipraktekkan, jangan saya yang praktekkan. HP dibanting, itu dunia cuma ada di tangan. Cuma kalau kita HP jatuh, hati ikut jatuh, berarti dunia sudah masuk di dalam hati. Nah, kira-kira dunia kita ini di hati apa di tangan? Kadang-kadang di tangan gak ada, di hati ada. Itu kita, dunianya di tangan gak ada, tapi di hati ada. Duit ya orang duit, tapi mikirnya dunia tuh. Terus akhirnya orang yang seperti itu hidupnya di dunia kehidupan orang miskin, tapi di akhirat hisapnya orang yang kaya. Jadi nanti orang miskin yang tidak cinta dunia masuk surga langsung. Dia orang miskin karena cinta dunia, tetap dihisap 500 tahun. 500 tahun versi akhirat, bukan versi dunia ini. Tadi sudah diajarkan sama beliau guru kita. Jadi ada prinsip tadi sambil tekno. Entek engkolak ono. Entek engkolak ono. Insya Allah durung entek wes ono. Nek wes entek ora yo sabaro. Itu berarti ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, tapi yang jelas enggak ada ceritanya orang miskin karena sedekah. Justru banyak orang tambah kaya karena sedekah. Yang miskin karena enggak mau sedekah banyak. Tetap apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sedekah itu punya tingkatan-tingkatan. Dikatakan oleh Imam Suyuti, sedekah itu yang pertama ada yang dibalas 10 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, bahkan ada yang kalau enggak salah 100 ribu kali lipat. Sedekah itu yang paling dikatakan ada sedekah sama orang yang biasa aja, enggak membutuhkan. Ada lagi tingkatan lebih tinggi, itu sedekah sama orang miskin yang membutuhkan. Ada lagi yang lebih tinggi lagi, sedekah sama kerabat yang membutuhkan. Yang lebih tinggi lagi, sedekah kepada kedua orang tua. Jadi orang itu kalau orang tuanya maaf masih dalam keadaan tidak begitu mampu, jangan mikir sedekah sama orang lain, mikir sedekah kepada kedua orang tuanya. Dan ada sedekah yang dilipat gandakan kurang lebih kalau enggak salah sampai 100 ribu kali lipat, yaitu sedekah untuk para ulama demi kepentingan dakwah. Itu katanya dilipat gandakan menurut Imam Syuti sampai 100 ribu kali lipat. Kenapa sebabnya sampai 100 ribu kali lipat? Soalnya sedekah kalau urusan dakwah itu jadinya amal jariah yang luar biasa. Nyuwun ngapunten, kalau andai kata ada orang ikut sedekah di tempat untuk cari ilmu, sedekah, selama di tempat itu dipakai ngaji, dia dapat pahalanya. Terus andai kata di tempat yang dia ikut sedekah, di situ ada orang belajar sholat, kemudian orang itu ngamalkan sholat, selama orang itu sholat, yang sedekah juga dapat pahalanya. Coba kita bayangkan gimana kalau setiap tahun dari satu tempat yang kita ikut sedekah muncul 100 orang sholatnya jadi benar. Berarti seumur hidupnya 100 orang ini kita dapat pahalanya. Itu kalau 100 orang. Gimana kalau sampai 10 tahun? Berarti 1000 orang. Makanya benar pendapat Imam Suyuti, orang kalau sedekah untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan ilmu, insya Allah dilipat gandakan bisa sampai 100 kali lipat. Makanya para ulama wal awliya itu derajatnya selalu di akhirat terus naik. Kenapa? Karena ilmunya itu bermanfaat terus. Imam Syafi'i ngajarkan semua bab fikih kepada kita. Kita kan madhab Syafi'i. Setiap kita itu ngamalkan fikihnya Imam Syafi'i, kita lihat berapa manusia di dunia yang ngamalkan fikihnya Imam Syafi'i. Nanti juga ada mungkin anak-anak kita pakai fikihnya Imam Syafi'i. Nanti generasi berikutnya pakai fikihnya Imam Syafi'i. Terus gitu demikian. Beliau siapa yang ngamalkan? Naik derajatnya. Terus semakin tinggi. Itu semuanya berkat ilmu yang bermanfaat. Makanya insya Allah apabila kita termasuk orang yang ada kelebihan harta, kita termasuk orang yang bisa mensedekahkan harta kita di tempat-tempat yang akan mendatangkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin, ini saya dapat WhatsApp dari Malaysia, dari Mbak Alfi di Malaysia. Komentarnya begini, Majlis Ar-Raudhah bagus, ceramahnya Habib Novel mantap. Moga Ar-Raudhah tetap maju. Hidup Ar-Raudhah. Ini dari Malaysia ya, bukan dari Indonesia. Plus 60 ya. Itu dari Malaysia. Saudara kita yang lagi merantau di Malaysia. Kemudian saya juga tadi dapat SMS dari Saudi Arabia, tapi gak disebutkan kota yang tadi, Jeddah atau di Madinah atau di Mekah. Beliau mengatakan, Habib, saya pendengar setia ceramah-ceramah antum dari Majlis Ar-Raudhah. Jadi jenengan kalau hadir di sini ini sebetulnya yang ikut hadir itu banyak, tapi kebanyakan yang hadir juga gak kelihatan. Kalau saya bilang yang hadir gak kelihatan itu bukan berarti jin dan malaikat gak kelihatan di sini, tapi di rumah masing-masing. Nah, coba bayangkan teman saya yang ngurusi bagian audio video. Bagian audio video. Nah, ini ganjaran saya kok mau dipek itu kan ya rodok kurang ajar ya. Yang capek ceramah saya, yang kesel-kesel saya, dia cuma medal apa modalnya megang kamera, ngurusi apa audio, kadang di atas tuh yang ngurusi streaming ya duduk sambil selonjoran, dulu tiduran, kita di sini sambil begini-begini kan di atas ngurusinya bisa duduk selonjor kan bisa tuh di lantai tiga sana. Itu pahala pahala kita-kita ini dipek juga. Nakal atau enggak nakal itu? Pukil yang baik ya. Ini kan fastabiqul khairat, orang suruh berlomba-lomba cari kebaikan. Berapa hari yang lalu ada yang dari Qatar. Dari Qatar bilang, Habib, tolong buatkan majlis khusus setiap malam Jumat jam 11 sampai jam 1 malam waktu Indonesia. Habib ceramah secara langsung, saya mau kumpul-kumpulkan teman-teman di Qatar, nanti bisa lihat ceramahnya Habib, jadi majlis untuk jamaah Indonesia di Qatar. Jadi saya dari sini ceramah, yang dengarkan gak ada, yang dengarkan di Qatar. Ya. Ini indah atau gak indah? Indah kan ya? Nah, ini yang ngurusi, makanya saya katakan, ganjarannya moh tak bagi-bagi, ganjarannya tak pek di we moh. Saya ndak mau ngasih celengan di depan gara-gara ganjarannya mau tak pek dewe. Enak men kesel-kesel aku, rekoso aku, mengtitip 10.000 ganjaranku dipek. Ya kan? Curang toh itu? Curang atau enggak curang? Curang, tapi banyak tuh teman-teman saya yang makso walaupun enggak dikasih celengan makso marani, "Bib, ikut urun buat apa namanya? Pulsa listrik." Itu yang paling ngurek itu. Urun pulsa listrik itu paling ngurek. Itu kan pulsanya ada tulisannya di situ kan, nomor pulsa sekian. Tahu-tahu datang menmejet-mejet sendiri masukkan pulsa, masukkan 50.000, masukkan mungkin berapa puluh ribu ya. Dimasukkan. Ada teman saya itu saya enggak ngerti, wong saya enggak pernah ngisi pulsa kok itu. Nah, pulsanya ngisi dewe terus. Nah, ini kan listrik satu begini dipakai buat pengajian macam-macam, ganjarannya dipek dia. Kan kurang ajar itu. Nah, itu murid saya yang kurang ajar itu murid saya. Ngerti ilmu pukil akhirat. Jadi mensiasati amal soleh, amalnya dikit tapi pahalanya banyak. Kan listrik itu yang pahalanya paling banyak. Tapi kalau PDAM enggak bisa, soalnya yang bayar langsung saya itu. Enggak bisa disiasati kan surat-surat ada di saya. Kalau listrik sekarang kan pakai pulsa. Fastabiqul khairat. Nah, ini loh. Cerdas di dalam mengelola amal soleh itu yang dilakukan oleh para aulia wassolihin. Nah, jenengan niatkan kalau hadir di sini, saya juga meniatkan hadir di sini, jangan cuma untuk kita tok. Saya ingin majlis ini kan berlangsung sampai hari kiamat. Kalau jenengan istiqomah, otomatis kan majlis ini ada toh. Nah, kalau jenengan didik anak, didik teman, didik saudara, otomatis kan nanti kalau kita berangkat, teman kita, saudara kita kan tetap jalan. Kenapa saya di sini? Bib Muhammad saya suruh di sini, teman-teman saya suruh di sini. Ya, kalau saya berangkat duluan siapa yang tahu? Ada yang bisa menjamin umur saya sampai 70 tahun? Ada? Enggak ada apa? Sampai 60 tahun, ada yang bisa menjamin? Enggak ada. Sampai 40 tahun, ada yang bisa menjamin? Enggak ada. Lah kalau saya berangkat duluan terus siapa yang mau ngajar di sini? Ya kan harus ada yang ngajar. Betul kan? Ya insya Allah umur saya seperti Mbah Umar 105 tahun lebih. Pengennya seperti itu jenengan juga demikian. Tapi kita harus begitu, harus menyiapkan. Harus menyiapkan bagaimana masjid ini bisa langgeng sampai hari kiamat. Kenapa sampai mekso kita akan perluas majlisnya sampai di sana itu ya. Karena kita pengen majlis ini nanti dihadiri orang yang jauh lebih banyak, orang yang lebih besar dan yang belajar lebihnya nyaman. Sehingga nanti kalau kita dikubur panen, saya mau nanya, jenengan pilih punya toko 1 laris atau 10 laris? Hah? 10 laris. 10 laris atau 1000 laris? Kalau punya 1000 laris, jenengan pensiun atau enggak pensiun? Duduk manis duit mengalir, betul. Nah, kalau urusan bisnis mikirnya begitu, lah akhirat mikirnya begitu. Paham? Jadi saya pengen juga majelis ini nanti kalau saya dikubur, Habib Muhammad dikubur, Mas Eto dikubur, Bapak dikubur, Ibu dikubur, kita semua dikubur, majelis ini jalan, ganjaran kita itu terus ditransfer. Setiap orang porsinya sama. Enak atau enggak enak? Enak apa? Enak. Makanya saya kepekso jane iki aku ya moh ngedum. Sebetulnya saya enggak mau bagi-bagi jatah akhirat saya. Sebetulnya mau saya peksen diri. Tapi karena sekarang ini saya tidak bisa ngepek sendiri, ya keadaannya di studio ya waktu gitu kan. Makanya saya buka kemarin sampai siapa mau ikut andil untuk apa namanya melunasi DP-nya saja kan, DP awal. Karena DP-nya dikasih batas waktu maksimal 2 bulan. Alhamdulillah sampai hari ini sudah terkumpul total dari 200 yang saya serahkan, total sudah terkumpul sekitar 525. Jadi kurangnya cuma berapa itu? 475. Kan sudah lebih dari separuh dalam waktu 2 minggu lebih dikit. Nah, harapan saya itu Jumat depan beres gitu loh. Nah, saya juga berusaha, bukan enggak berusaha, berjuang dengan apapun saya miliki. Mobil udah hampir habis. Ya, mobil udah hampir habis. Jadi nanti kalau suatu waktu saya pengajian minta dijemput, berarti tandanya mobil udah tidak ada lagi. Tapi ya semoga enggak sampai ngedol mobil. Kalau sampai Habibnya ngedol mobil, yang kebangetan murid-muridnya. Ya, yang kebangetan murid-muridnya gitu kan. Saya mau ngasih satu hal. Nanti yang berminat ikut andil, tidak usah banyak-banyak, tidak usah banyak-banyak, tapi semakin banyak semakin bagus. Itu kan saya punya buku-buku, jenengan mungkin sudah punya bukunya, mungkin sudah punya. Beli saja bukunya, meskipun sudah punya. Nanti jenengan jual lagi ke orang kan bisa loh, bisa kan dijual lagi ke orang lain. Kalau yang sudah punya, lah yang ini satu lembar doa setelah sholat duha. Kira-kira penting atau enggak penting? Penting toh. Kalau udah dibuatkan lembaran begini, ada teks Arabnya, ada terjemahannya, enak atau enggak enak? Enak. Memang ini biaya produksinya murah. Biaya produksinya murah. Siapa nanti yang mau mengganti ini dengan minimal minimal 5.000 rupiah? Banyak atau sedikit 5.000 itu? Sedikit toh. Minimal 5.000 rupiah. Syukur-syukur jenengan punyanya 1M di langsung bib satu lembar saya bayar 1M. Iki surga sak teklek-teklek. Gitu kan? Oh, punyanya banyak kan? Nah, lah yang punyanya cuma 5.000 bayar 5.000 ini ya surga sak teklek-teklek. Kenapa? Wong 5.000 uangnya cuma 5.000 dikake kabeh kan yang ngungkuli sing sak M mau. Betul atau betul? Artinya siapa yang mau bantu Majelis Ar-Raudhah untuk kesempatan saya, mungkin untuk berikut-berikutnya tidak akan seperti ini, sebab yang berikut-berikutnya meh tak pek kabeh jenengan ndak tak dumi moh enak men. Lu itu kan semangat fastabiqul khairat, paham maksud saya? Ya, nanti tak duminya di akhirat, apa yang saya dapat tak dum semua buat jenengan semua. Siapa yang mau nanti bisa pulang dari sini, di depan itu ada satu ini, silahkan diganti minimal 5.000 rupiah. Kalau jenengan mau satu diganti 100.000 juga boleh, satu diganti 50.000 juga boleh, satu diganti 10.000 juga boleh. Jenengan mau ngambil 10 dibayar 50.000 juga boleh, terserah. Pokoknya minimal satu diganti 5.000 rupiah. Yang enggak punya duit, enggak punya duit ambil saja, enggak usah ganti. Paham? Jadi yang misalnya ini hadir bib, saya enggak punya duit, di depan ambil halal. Paham? Halal. Ambil saja di depan, gratis, enggak usah bayar. Tapi kalau yang punya duit, bayar 5.000. Ya, buat nanti dikumpulkan 5.000 ini untuk apa? Tempat duduk jenengan Jumat malam Sabtu. Kira-kira itu terlampau banyak atau terlampau sedikit? Sedikit toh? Ya. Kalau sampai yang begini ini memberatkan jenengan toh enggak? Kalau beratkan saya dilaporin lo ya. Beratkan enggak kira-kira? Enggak ya. Nah, ini bunyi doanya seperti ini. Mas Roni tolong proyektornya diatur yang betul, itu kecil. Minta tempat sama teman-teman biar besar. Seperti kemarin tuh, seperti kemarin malam. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya begini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallim. Allahumma inna dhuha'a dhuha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal 'ismata 'ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ard fa akhrijhu, wa in kana mu'assaran fa yassirhu, wa in kana qalilan fa kathirhu, wa in kana ba'idan fa qarribhu, wa in kana haraman fa tahhirhu, wa in kana halalan fa barik li fihi, wa in kana mauqufan fa ajrih, wa in kana ma'duman fa awjidhu bi haqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatik wa bi haqqi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Saya yang pertama kali mengganti, saya sudah ganti banyak, tapi malam hari ini saya yang pertama kali mengganti satu lembar ini dengan 90 juta. Satu lembar ini malam hari ini saya ganti dengan 90 juta. Karena mobil saya alhamdulillah laku satu. Paham? Artinya bukan saya tuh nampung uang dari orang saya kumpulkan, tidak. Jadi aku yo tak entekno kabeh sing aku duwe, yang bisa dientekkan saya habiskan untuk satu lembar ini. Paham maksud saya? Nah, insyaallah. Karena saya khawatir nanti ada orang yang ngomong nih Habib Novel ngumpulkan uang gitu ya, dan lain sebagainya. Laporannya ada. Orang transfer itu pun juga masuk ke dalam rekening, ada laporannya. Jumlahnya berapa itu juga ada. Cukup jelas? Sudah lapor semua? Saya sudah. Habis ini kita makan ya. Biar Mas itu nunjukkan, silakan Mas itu di sana. Pakai mic wireless Mas Roni kasih. Tolong itu disoteng Mas Roni biar ibu-ibu bisa lihat. Dari itu ada TV yang enggak bisa lihat, di TV situ ada. Nyala Mas Roni TV-nya? Nyala. Yang di atas LCD proyektornya nyala? Si. Nah, yang di luar sini bisa lihat ke situ? Ya. Insyaallah. Sambil itu disiapkan, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairu jazak kepada semua orang yang sudah menyumbangkan ilmunya, tenaganya, hartanya dan apapun yang dia miliki untuk majelis ini, ya. Suatu hal yang enggak masuk akal dari sekian banyak orang dalam waktu enggak sampai 16 hari ya, enggak sampai 16 hari bisa total terkumpul 525, itu buat saya luar biasa. Makanya saya optimis insyaallah enggak sampai 1 bulan selesai yang itu ya. Syukur-syukur nanti bisa total jumlah tanahnya itu bisa selesai sehingga saya bisa langsung bangun. Begitu 2 bulan pabrik ini dikosongkan, langsung akan kita bangun. Insyaallah saya pengennya awal Januari udah kelihatan bentuknya. Iya, sudah kelihatan bentuknya. Ya, terus bangunnya bagaimana? Ya saya mau kerahkan tukang sebanyak mungkin. Berarti duitnya juga harus banyak. Lah kita gogrok langit bareng-bareng tiap Jumat malam satu. Yasin, ya kan? Diyasinkan di solawati mesti gogrok. Insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Mas Eto sudah siap laptopnya? Mas Teto dari lantai 3 atau di mana, tolong turun sebentar Mas Teto. Di samping lembaran ini ada masih buku yang kita pakai tiap Jumat, Solawat Jalan Selamat ya, Solawat Jalan Selamat. Itu harganya Rp10.000. Jadi kalau misalnya mau nyumbang Rp10.000, beli aja bukunya Rp10.000, itu otomatis nyumbang untuk beli tanah. Kalau mau ini Rp5.000, gak punya duit ambil di depan, buku Solawat Jalan Selamat juga boleh diambil gratis. Buat yang gak punya duit, kalau yang punya duit ngambil gratis, ya Allah maha mengetahui. Loh saya gak gak ngapa-ngapain, cuman Allah maha mengetahui. Mas Eto sini Mas Eto. Ini ada teman kita dari Korea Selatan. Assalamualaikum Habib, semoga Ar-Rodoh semakin jaya. Mohon maaf Habib, minta amalan supaya bisa istiqomah dalam ibadah. Wassalam, Korea Selatan. Oh, ini enak betul mintanya. Minta amalan bisa istiqomah. Ya istiqomah itu amalannya ya meksa. Amalannya meksa bagaimana? Ya meksa kan hati, maksa diri, mujahadah. dirinya dipaksakan terus, dengan dipaksakan lama-lama bisa istiqomah. Persis seperti mandi itu. Mandi itu istiqomah atau enggak istiqomah? Istiqomah. Lu adem-adem ya dipaksakan toh gitu ya. Lama-lama bisa istiqomah. Sarapan istiqomah enggak? Kebanyakan orang sarapan istiqomah. Ngerokok istiqomah enggak itu? Istiqomah enggak? Kita enggak punya duit dipaksakan utang gitu kan? Akhirnya bisa istiqomah. Ini dari Korea Selatan ya. Ini ya, yang dari Malaysia, merinding nih saya ini. Jujur selama saya dengerin Ar-Raudhah ceramahnya Habib Novel, lantaran itu hati saya jadi terbuka, tenang, ayem, damai. Oh. Ini dengarnya lewat streaming radio dan juga lewat YouTube. Selesai radio, kemudian di kesempatan lain diulangi lewat di video. Jadi manfaat. Kadang kita tidak ngerti hidayah Allah turunkan di tempat yang lain, di tempat yang lain. Ya lantaran seperti ini. Dulu saya kalau dengar hadis satu majelis ilmu itu akan bisa menghapus 70 majelis di tempat yang lain. Itu maknanya apa? Sekarang semakin jelas maknanya. Ya majelis di sini satu ini bisa menghapus majelis di tempat yang lain. Orang lagi duduk lewat dengerin, lewat nonton seperti ini terbuka hatinya. Insyaallah. Sudah nyambung? Bantu coba Mas Seto. Ya, Mas Seto ini yang saya panggil, sengaja saya perkenalkan lagi. Ini anak kecil sarjana ekonomi yang nakal. Nakalnya bagaimana? Ganjaran saya semua dipek sama dia. Karena yang ngurus semua streaming audio, streaming video, sehingga majelis ini sampai kemana-mana, ya ini. Ini kecil-kecil cabai rawit itu. Ya, di mana-mana sampai insyaallah bulan April mau saya bawa ke Hong Kong untuk ngajari teman-teman yang di sana bagaimana streaming. Sudah banyak yang diajari. Yang tadinya majelisnya cuma didengar yang hadir, sekarang sudah didengar sampai keluar negeri, keluar kota, itu berkat Mas Seto dan teman-temannya. Nah, ini pahala diambil semua. Nah, kita harus punya apa ya? Amalan yang begitu loh. Yang bisa mendatangkan pahala sebesar-besarnya. Mari sambil menunggu kita baca selawat 10 kali ya. Ya biar enggak ngantuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Siapa pengen punya selendang saya ini? Ada yang mau enggak? Ada yang mau enggak? Ibu-ibu ada yang mau selendang saya? Mau? Yang mau coba angkat tangan. Ada. Bapak-bapak, saya mau ngasih hadiah ibu-ibu, boleh ya? Saya mau nanya sama ibu-ibu, boleh? Boleh. Coba yang tahu nama sahabat tadi yang saya sebutkan dalam ceramah saya, angkat tangan. Siapa bu? Nama sahabat siapa yang saya ceritakan? Lupa. Yang di atas? Siapa bu? Ya betul, hadiah untuk ibu yang pakai jilbab coklat. Tolong Mas Adit. Ya itu ya ibu itu. Nah ini kelihatannya saya bakal bagi-bagi tiap Jumat ini. Mau? Tiap Jumat kasih hadiah mau? Mau? Wah ini praktek ilmu tekno nih Bib. Ya insyaallah ya, nanti tiap Jumat kita dum-dum hadiah, gak ketang permen coklat. Setuju ya? Iya. Apa yang menjadi kendala di situ? Kabelnya, cari gantinya. Ibu-ibu masih bisa bersabar sebentar? Bisa ya? Saya pengen kita menghargai kerjanya Mas Eto itu loh. Biar kerjanya ini dilihat sama orang banyak yang bakal menikmati gitu kan. Sudah melek itu sampai bu enggak tega saya. Jam 3:30 itu ngedepi komputer itu kan saya lihat tata dia tidur. Oh enggak tidur. Tidur gara-gara apa ngedepi ini enggak ditinggal jadi ngerjakan terus gitu ya. Tidur sebentar saya bangunkan setelah subuh. Besok subuh lanjut lagi sampai jam 9 pagi tadi. Ya, ada berapa pakar di situ nih? Itu kemarin LCD yang dipakai itu bukan Mas Roni, hah? Yang di atas dipakai, itu yang kita sih? Itu yang putih ini? Itu yang bermasalah LCD-nya atau kabelnya? Ya coba. Sambil nunggu, saya mau cerita dikit boleh? Ya, Habib Muhammad tadi kan bilang kalau orang soleh itu dunia gak ada di hatinya, dunia cuma di tangan. Kalau kebanyakan kita kebalikan, dunia ada di hati, di tangan tidak ada. Paham toh? Mau neng dunia ki neng tangan orang duwe, kok neng hati ini kebantu? Dunia, ini kalimat yang bagus. Kebanyakan orang dunia tidak ada di hatinya, tapi ada di tidak ada di tangannya, tapi ada di hatinya. Kalau orang soleh, dunia ada di tangannya, tapi nggak ada di hatinya. Saya pernah naik motor, ban motor saya bocor. Ini masih ada Hero Mall di depan kasih ibu. Jadi kira-kira berapa belas tahun yang lalu itu. Cukup lama kan? Akhirnya saya tambal ban padahal saya lagi ada perlu di mall tersebut. Panggil becak. Bang becak ke mall situ. Iya Pak, motor saya tinggal. Belum punya mobil. Saya belum punya mobil. Naik motor. Akhirnya naik becak ke mall tersebut. Sampai di mall saya bilang sama abang becaknya, "Mas, tunggu sebentar. Saya cuma 5 menit." Terus saya ambil uang, saya kasih ke kantongnya. Ya, saya kasih ke kantongnya. Kalau enggak salah itu Rp10.000 saya masukkan kantongnya. "Nih Mas, Rp10.000. Titip dulu." Sama dia ditolak. Enggak usah. Saya bilang, "Titip dulu. Enggak usah. Kudu, mboten usah. Kudu." Eyel-eyelan. Akhirnya saya lari, saya cemplungkan kantongnya, plung 10.000, terus saya masuk ke mall. Ya masuk ke mall. 5 menit saya keluar. Abang ini masih ada. Akhirnya saya kembali ke tempat tambal ban. Sampai di situ saya bilang terima kasih, Mas. Terus saya bayar motor, saya tambalan tadi mau pergi. Bapak abang becaknya ini enggak mau terima uang saya. "Mohon maaf, Pak. Ini tarifnya dari tambal ban ke mall, dari mall ke tambal ban, tarifnya pulang pergi cuma 5.000. Bapak ngasih saya uang 10.000. Ini kebanyakan. Tolong Pak kasih uang pas saja." Saya bilang, "Nyapunten, itu enggak kebanyakan. Kalau tarif saya dari sini sampai mall, mall ke sini tarif saya 10.000. Orang ini ngotot ngeyel, "Tidak bisa, Pak. Pokoknya tarifnya ini 5.000 ya 5.000, jangan dibayar 10.000." Iki sing gendeng sing ndi? Ini saya baru ketemu lawan seimbang ini. Dikasih uang lebih enggak mau, yang satu dikasih uang 5.000 juga enggak mau. Akhirnya saya bilang, dah deal, saya bayar 5.000, saya bayar 5.000 susu EPN. Kalau begitu saya mau. Kalau begitu saya mau. Terima kasih. Sudah naik motor pergi. Ini orang langka. Langka atau enggak langkanya? Dunia di tangan aja moh dia. Berarti dunia enggak ada dia. Di hatinya. Lihat model sekarang model ngabuk. Ngabuk itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Susah kan bahasa Indonesianya ngabuk? Mengambil harga lebih banyak dari yang seharusnya. Begitu kan? Kalau bahasa Jawa kan cukup ngabuk. Nah ini gambarnya nanti seperti ini. Ini gambar belum dibuat gambar hidup, masih gambar mati ya. Mas Eto, silahkan iya. Diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk gambar iya. Lagi. Sebelum dilanjutkan, coba kecerahannya diatur dulu. Itu agak gelap. Terus mohon maaf juga, ini belum sempat saya olah jadi gambar realistis seperti sebelumnya karena makan cukup banyak waktu. Jadi sementara akan saya coba presentasikan melalui file mentahnya dulu. Tapi insya Allah bisa merepresentasikan nantinya markas besar Arado seperti apa. Jadi jalan ini itu jalan yang ada di sebelah timur. Ya, jalan di sebelah ini, jalan masuk yang biasa untuk parkir motor. Terus kalau sekarang itu kita duduk di sini. Di sini itu bangunan yang saat ini kita pakai. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya taruh di sini biar lebih kelihatan. Jumat depan, insya Allah. Jumat depan, insya Allah. ini bangunan ini terinspirasi dari beberapa referensi yang diberikan Habib ke saya, mulai dari bangunan yang ada di Madinah dan sebagainya. Terus saya coba kombinasikan. Untuk yang gambar kemarin itu tidak ada banyak perubahan. Bedanya untuk yang kemarin sudah dipublish itu saya belum menggunakan ukuran lahan yang real. Baru kemarin dikasih oleh Habib ukuran tanah realnya. Terus akhirnya saya coba masukkan di situ yang tadi katanya lembur sampai pagi. Iya. Oke, Mas Eto. Dari ini, situ coba terangkan Mas Eto. Ya, ini pintu masuknya menghadap ke selatan. Terus untuk orientasi bangunan sendiri, bangunan ini menghadap pas ke arah kiblat. Jadi sesuai kemiringannya ke arah kiblat. Kalau kiblat kan ke barat agak sirong ke utara dikit beberapa derajat. Ini udah pas, udah sengaja sama Habib agak diputar dikit biar benar-benar pas menghadap kiblat. Sehingga nanti pada akhirnya bangunan ini tidak hanya berfungsi untuk ketika majelis saja, tapi diharapkan nantinya semisal terawih, mungkin sholat-sholat. Apapun yang kita misalnya di sini, Ar-Raudhah ingin sholat hajat masal berjamaah, ya 1.000 orang sholat hajat bareng misalnya gitu, atau ingin kita sholat tahajud di malam-malam Ramadan setelah taraweh, ingin tahajud malam begitu dia mulel, maka bisa kita pakai di sini nanti, insya Allah begitu. Insya Allah. Perkiraan orang yang bisa masuk ke sini itu ada sekitar 1.800 sampai mungkin 2.000. Untuk bisa masuk ke ruangan ini. Di sini pintu masuknya 2.000 dengan duduk santai ya. Dengan jadi tidak ya. Berdejal-dejal. Pintu masuk ada 2 lantai. Kita cuma masuk. Terus pusat majelisnya itu ada di sini. Jadi zaman sekarang Bu, rumah belum jadi sudah bisa dilihat lihat dalamnya ya. Ini kan bisa masuk ke dalam gitu. Nah, itu nanti pusat majelisnya ada di sini. Jadi di sini nanti ketika sholat pun imam akan di sini tepat menghadap ke barat. Jadi ketika kita pengajian ada majelis, adabnya tuh ke arah yang baik, arah kiblat. Seperti itu. Sekali lagi ini di inspirasi oleh Habib sendiri. Jadi sebenarnya di sini saya hanya meneruskan apa yang ada di pikiran Habib. Saya mencoba meminjamkan tangan saya sebisa mungkin. Seperti ini, ada dua lantai. Untuk aksesnya, untuk akses, jadi untuk putra dan putri akan dipisah. Untuk lantai atas itu khusus untuk putri, mbak-mbak, ibu-ibu semua ada di atas. Nanti masuknya, akses masuk yang baru itu ada di belakang. Jadi ketika masuk dari sini, langsung ke samping, terus ada tangga di sini, masuk lewat belakang. Seperti itu. Yang bawah itu untuk putra. Terus untuk putra. Jadi Bu, Ibu nanti kalau masuk lewat gang ini samping, gang samping ke belakang, ke dalam ya, ke dalam terus, ke paling belakang naik ke atas. Itu kalau Ibu pengen olahraga. Iya. Kalau pengen olahraga. Kalau pengen enggak olahraga, masuk lewat pintu yang biasa ini, langsung ke atas lantai 2, itu nanti ya, nyambung langsung ke lantai 2. Tinggal pilih olahraga atau tidak olahraga. Nah, jadi kenapa di sana tidak saya perbanyak tangga, biar bangunannya tidak rusak karena kebanyakan tangga. Sayang gitu kan, tangga cukup satu karena di sini sudah bisa nyambung. Atau Ibu lewat, kalau lewat gang nanti berdejal-dejal, atas berdejal-dejal, nanti lewat sini. Ini akan saya buat tembusan. Dari sini langsung ke belakang sana, lewat tangga yang di belakang. Bapak-bapak khusus lantai 1. Sementara untuk ibu-ibu, kamar mandi, toilet untuk ibu-ibu nanti akan saya pikirkan di atas, itu kan tingkat ya. Yang bawah untuk bapak-bapak, yang atas untuk ibu, untuk ibu-ibu di belakang sebelah kanan. Nanti di bangunan sebelah timur itu ada 5 kamar mandi untuk ibu-ibu di samping kamar mandi yang sudah ada di bangunan ini. Sehingga insya Allah ngantrinya enggak kebanyakan. Dan mau saya tambah lagi ya. Itu sementara seperti itu. Bapak juga demikian. Nah, kita pengen Jumat malam Sabtu nantinya majelis itu bisa betul-betul tidak kesemuan. Kemudian tengah itu kan terbuka. Nantinya atas itu akan saya kasih atap, atap yang tapi tidak apa namanya tidak gelap juga tidak panas. Atap yang tembus gitu ya, mungkin tembus sehingga kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan. Seandainya suatu saat ada pengajian di siang hari, datang ulama atau siapa, tinggal kita umumkan pengajiannya dirubah di siang hari, ada event-event tertentu sehingga bisa penuh semua. Nah, kalau ada yang mau apa namanya akad nikah di Raudhah juga boleh, gratis, gedungnya gratis gitu kan, akad nikah tinggal ikut apa urus di kelurahan sama RT RW sempat numpang nikah di sini gitu kan. Nanti Jumat malam Sabtu enggak usah nyiapkan makan, ambil yang legi sekalian. Makannya sudah, minumnya sudah ya, tempatnya sudah, dan gratis siaran langsung internasional. Belum ada. Saya dan teman-teman baru mau buat jasa apa namanya? Live streaming akad nikah. Ya, jadi ada orang yang mau nikahnya dilihat masuk YouTube gitu kan. Biar dilihat internasional live, kita akan buat jasanya bayar itu. Nah, kalau untuk yang hadir di sini gratis internasional live streaming akad nikah jenengan. Jadi tonton orang sak dunia gitu ya. Bisa kan enak toh ya sebetulnya. Cuman sampai hari ini saya nunggu siapa yang mau nikah di sini. Kok enggak ada yang muncul, Mun? Muncul. Kelihatannya Mas Edwin nanti yang mengawali ini. Amin. Ya, saya terangkan ini kemudian kita selesai kemudian makan pulang ya. Udah jam 11 kurang 10. Jadi pintu masuk lewat samping. Nanti bapak ibu lewat sini boleh. Kalau sini khusus nanti untuk ibu, ibu-ibu ya, ibu-ibu lewat bangunan utama ini. Kalau di situ udah nggak muat, baru nanti lebarnya ke bangunan Ar-Raudhah yang ada di sekarang ini. Nah, yang di sana itu perkiraan sekitar 2.000 orang di dalam kotak saja ya, di dalam kotak. Kalau lebih ya sekitar 2.500 sampai 3.000 orang bisa. Kalau lebih. Kalau sampai ke sini ya sekitar 4.000 sampai 5.000 orang bisa ditampung. Insyaallah majlis ini tidak akan meluber sampai ke jalan. Tapi kata Mas Eto enggak bisa, kelihatannya tetap meluber sampai ke jalan. Nah, itu repot lagi saya. Kalau ternyata udah digedekin masih meluber, ya semoga dikasih rezeki lagi beli yang lain lagi. Ya kan ya? Amin Allahumma. Amin. Nah, biar ini terwujud dengan cepat, saya soalnya udah gregetan tangan saya. biar mikro terwujud dengan cepat. Kalau saya sendiri sekarang ini, la haula wala quwata illa billah. Saya pengen seperti sahabatnya Rasulullah dulu, gotong royong. Nih ada yang nyumbangkan tanahnya, nih ada yang nyumbangkan tenaganya, nih yang ada nyumbangkan pohon-pohonnya, gitu kan? Dan lain sebagainya. Sebentar, enggak sampai 4 hari, Masjid Nabawi jadi, selesai jadi masjid, Masjid Nabawi, ini Masjid Quba ya, jadi masjid, Masjid Quba. Nah, kita pengen ini sebentar jadi. Caranya bagaimana? Enggak usah banyak-banyak. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tadi satu lembar ini diganti Rp5.000, ya insyaallah saya akan produksi sebanyak mungkin, saya akan keliling di pengajian. Kalau satu lembar Rp5.000, kalau untuk jadi 500 juta berarti saya harus nyetak berapa? 50.000 lembar. Iya, saya harus nyetak 100.000 lembar. Begitu. Kalau 100.000 lembar insyaallah kan bisa dapat 0,5 M. 100.000 lembar gampang atau susah? Gampang. Sekarang yang hadir di sini ini misal anggap ada 1.000 orang. Kalau satu orang itu ada yang ngambil 5, ada yang ngambil 10, ada yang ngambil 1, ada yang ngambil gratis. Insyaallah dalam sekali majelis 2.000, 3.000 selesai. Keliling pengajian saya di beberapa tempat, insyaallah bisa habis tercapai. Gak perlu kita menunggu dari orang-orang yang duitnya turah-turah. Kadang orang itu duitnya turah-turah tapi hatinya cekak. Paham ya? Hatinya gak turah, tapi teman-teman saya yang di sini nih duit yo randue yo podo karo aku. Duit gak punya tapi hatinya turah. Turah-turah. Ya, saya senang kumpul sama orang yang hatinya turah-turah timbang yang duitnya turah. Turah yang duitnya turah-turah tapi enggak punya hati itu ngerepoti. Kalau yang hatinya turah-turah enggak punya duit mestinya nengke hati. Paham? Nah, semoga doakan ini bisa segera selesai. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin. Amin.